Banyak sekali permintaan dari sebelah kanan. Gimana, Mas? Oke, ada yang request polisi. Ada yang request polisi. Ada Bojogala. Bojogala. Ada jarang goyang tadi sudah. Jarang goyang sudah. Ada yang request dipikir kering. Yang bisa lagu ini, kita nyanyi bareng-bareng dong yang di sebelah kanan. Ikutan nyanyi ya yang bisa. Yen gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak jak kongi, sing ra penting pikir keri. Lebih kencang. Yen kowe gelem tak sayang, yo ojo mau gawe bimbang, rasa kakean alesan. Pikir keri wae yo Mas yo, ditinggal ae yo Mas yo.